Baik, sekarang. Ya. Bedakan perilaku dengan pelaku. Ya. Ini pelaku. Anak kita cerdas enggak, Bu? Cerdas. Ya, saya belum lihat buktinya, Bu Aisyah. Enggak usah lihat bukti. Ngomong aja dulu. Anak ibu jujur. Tapi kenapa dia berbohong? Mungkin ibu suka lupa bilang, "Kamu bohong ya? Kamu bohong ya? Kamu bohong ya?" Padahal sesungguhnya anak-anak tuh pada saat itu sedang tidak berbohong. Dia sedang negosiasi. Ya. Bun, aku pulang cepat. Ya. Kenapa? Enggak tahu aku pulang cepat. Guru-guru sedang rapat. Kamu bohong ya? Ah, hati-hati. Kamu bohong ya? Belum apa-apa, kamu bohong ya? Padahal tuh anak emang benar. Lama-lama anak malas. Kamu bohong ya? Apa dia bilang? Iya. Kenapa? Udah malas. Kenapa bilang enggak juga? Pasti kamu bohong ya? Kamu bohong ya? Enggak, Bunda. Ah, pasti bohong. Ah. Supaya susah, daripada susah bilang iya aja. Kita yang kapok-kapok, hah? Dia benar bohong. Oh. Jadi, kita sering melabel. Padahal anak kita cerdas. Anak kita soleh enggak, Bu? Soleh. Orang ibunya soleha begini. Mau datang ke sini aja tuh tanda-tanda kesolehan. Iya. Ya. Anak kita jujur enggak, Bu? Jujur, orang ibu jujur. Makanya kalau anak kita bilang, "Bunda, aku enggak suka sama Bunda." Itu jujur. Kita dulu mah jujur karena pola asuh kolonial enggak bisa. Tentara Indonesia atau orang-orang Indonesia mana boleh sama Belanda jujur? Mana boleh? Makanya pola asuh orang tua kita sama kita juga gitu. Kita mau bilang enggak suka sama ayah kita, kita diem aja. Karena generasi tertutup. Sekarang kalau ada anak kita jujur, "Bun, bajunya jelek tuh, Bun." "Ya Allah, jujur banget." Karena itu generasi jujur. Ya, Bun. Karena ibu jujur. Cuman dulu terpendam. Ya. Nah, namun karena hilaf, lupa, penasaran, coba-coba, terpengaruh teman, maka suatu kali, sehingga suatu kali, ya, tidak mengerjakan PR, ambil uang ibu tanpa izin, baca komik jorok, simpan foto artis, berbohong, berkelahi, melawan, ya, ini perilaku, ini yang perlu ditegur. Anak kita tetap ini pelakunya. Pelaku tetap baik sampai kapanpun, dihargai dan dipuji. Ya, Bu? Makanya kalau kita bilang, "Kamu pembohong," berarti kita merusak pelaku. Tapi kalau perilaku, "Nak, kayaknya kamu bohong sama Bunda." Itu menegur perilaku. "Kamu pembohong," nah, itu kita ya ngancurin pelaku. Itu di belakang ada adik saya ya. Ya, "Kamu ya pemalas." Ya. Nah, itu kita singgung pelakunya itu. Padahal itu anak kita ini. Suatu kali anak-anak yang ngerjain PR boleh enggak, Bu? Orang capek. Pulang sekolah jam 4, suruh bimbel lagi. Habis itu nanti habis maghrib bimbel lagi. Sampai rumah jam 9 ada PR, udah begini. Itu bukan malas. Suatu ketika dia capek atau lupa karena kecapean tertidur, lupa. Pagi-pagi panik, "Ya Allah, Ibu, Ibu PR aku. Ibu yang faham, dia langsung ya, ingat dia sebetulnya cerdas, sebetulnya rajin, hanya karena lupa. Maka kita bantuin. "Mana nak, apa yang bisa ibu bantu? Coba lihat nak." "Bisa ibu?" "Enggak." Ajak pelajaran anak sekarang mana bisa kita, Bu? Yang penting ada ikhtiar. "Mana nak, jee." Udah tahu gak bisa, tapi bikin bahagia anak. Ya, mana bisa, aduh pelajaran anak saya nih. Udah deh langsung. Dan gak usah banding-bandingin. Bunda dulu, ya elah. Mama dulu, iya dulu. Pelajarannya gak sesusah ini. Sekarang betul-betul analisa dan sintesa. Ya, iya. Banyak kita gak paham. Pada saat anak tergopoh-gopoh bilang, "Aduh PR aku Bunda, PR aku." "Kamu nih pemalas ya. Makanya sebelum tidur, lihat dulu." Wih, orang lagi kecapean. Suatu ketika, ini kan sehingga suatu kali dia ambil uang kita di dompet kita. Itu yang ditegur perilakunya. "Sayang kok ambil uang? Tadi aku beli es krim ibu, ibu lama di kamar mandi 2 jam. Jadi aku ambil aja." Iya gak? Suatu ketika kondisinya, ya kita juga lagi bebenah, udah keramas cuci kamar mandi 2 jam lah. dia ambil uang di tas kita. Yang kita tegur, nah kalau lain kali ketok aja ibu ya, kalau mau ambil uang bilang, bu aku ambil uang ya. Itu yang ditegur. Ya. Tapi kalau kita langsung, kamu ini dasarnya pencuri. Serem amat. Ini pelaku ini akan tertoreh. Ya. Wih, itu sambil ibunya yang bilang saya pencuri. Waduh, kacau. Ya. Sampai sini bisa diterima, Bu? Bedanya pelaku dan perilaku, ya. Ya. Nih, harus bedakan antara pribadi anak dengan pelakunya. Kalau perilaku bisa saja salah, tapi pribadi anak tetap senantiasa baik. Pribadi atau pelaku. Yang senantiasa baik yang mana, Bu? Pelakunya. Yang perlu ditegur? Perilakunya. Itu bedanya, ya. Ya. Kalau kita menegur pakai awalan pemalas, penjahat, pencuri, itu yang tersinggung adalah pelakunya atau pribadinya. Ya. Nih kan, dasar anak nakal, selalu kamu rebut mainan adikmu. Dasar anak nakal, pakai dasar lagi. Bu, itu dasarnya anaknya ibu loh. Selnya dari ibu, dasar, lu pakai dasar lagi. Astagfirullahaladzim. Sudah, ini dulu zaman pola asuh kolonial memang sering seperti ini. Sekarang kita berubah. Ya, berubah ya. Kamu ini pemalas, mengerjakan PR dari tadi belum selesai juga. Waduh. Itu gara-gara kamu sok tahu. Semestinya tanya dulu. Widih. Itu tersinggung loh anak tuh. Dibilangin sok tahu lagi, ya. Itu bedakan. Kalau perilaku, sayang, kalau kamu merebut mainan adik, dia bisa marah. Memang sih di sini ada ikhtiar yang luar biasa untuk bicara menegur perilaku. Kalau ini kan rasanya kayaknya plong banget ya. Dasar, anak nakal kan, selalu kamu rebut mainan adikmu. Itu kayaknya plong banget ya. Pum. Kalau ini memang perlu ikhtiar. Tetapi inilah yang bikin masuk kita masuk surga. Belum lagi surga akhirat, surga dunia kita sudah dapat. Aman bu, rumah kita kayak jannah itu. Ya, jangan sampai anak kita mau pulang takut. Ah, emak gue ngomong apa lagi nih? Ntar gue disuruh apa lagi?